Mitra Bisnis, Mahkamah Konstitusi menghapus keberadaan seluruh pasal dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang sumber daya air yang diajukan pimpinan pusat Muhammadiyah. Pasalnya, beleid itu dianggap belum menjamin pembatasan pengelolaan air oleh pihak swasta, sehingga dinilai bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 45. Dengan begitu, MK menghidupkan kembali Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1974 tentang pengairan untuk mencegah kekosongan hukum hingga adanya pembentukan Undang-Undang baru. Permohonan uji materi itu dilakukan lantaran penerapan pasal-pasal itu dinilai membuka peluang privatisasi dan komersialisasi pihak swasta atas pengelolaan sumber daya air yang merugikan masyarakat sebagai pengguna air. Untuk membicarakan mengenai hal ini, segera kita berbincang dengan Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia, Haryadi Sukamdhani. Pak Haryadi, bisa Anda ceritakan mengenai pengelolaan air ini? Terkait dengan masalah putusan Mahkamah Konstitusi ya, yang membatalkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang pemanfaatan sumber daya air. Jadi memang hal tersebut membuat iklim investasi khususnya semua industri yang menggunakan penggunaan raw materialnya dari air itu menjadi tidak menentu. Dan juga bagi perusahaan investor yang telah menginvestasikan di bidang penyediaan air bersihnya. Jadi ini dua yang kena, si provider air bersihnya menjadi tidak pasti, lalu juga si pengguna airnya yang mana itu digunakan oleh industri itu udah menurut saya hampir semua industri kan pakai air, mulai dari yang sifatnya industri kimia, tekstil, sampai dengan hotel dan restoran pun pakai air, nggak ada yang nggak pakai air. Nah, jadi itu semua terkena dampaknya. Nah, sesuai dengan putusan MK itu, maka lalu kan kembali lagi kepada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 74. Jadi masalah penggunaan air ini kembali ke undang-undang yang lama yang tahun 74. Nah, tentunya Undang-Undang 74 itu, Undang-Undang 11 Tahun 1974 itu kan tentu banyak yang sudah tidak cocok dengan kondisi sekarang. Nah, sehingga pemerintah itu menyiapkan dua RPP, yaitu pertama adalah RPP mengenai sumber daya air itu sendiri, lalu yang kedua adalah RPP mengenai sistem penyediaan air minum. Nah, di dalam dua RPP ini yang kita lihat itu justru menjadikan semakin nggak jelas lagi payung hukumnya. Karena di dalam putusan MK itu kan intinya di putusan MK itu seluruh yang terkait dengan masalah air pengusahaannya dikelola oleh BUMN atau BMD. Swasta itu boleh prioritas terakhir. Pokoknya kalau masih ada sisa boleh digarap. Nah, padahal di sisi lain pemerintah itu hanya mempunyai kapasitas untuk menyediakan air bersih itu hanya 20%. Sesuai dengan kemampuan keuangan dan sebagainya itu hanya 20%. Jadi kalau teman-teman dari Forum Pengguna Air itu menghitung kita punya kapasitas secara keseluruhan itu kalau nggak salah tuh sampai dengan 600 miliar kubik apa gimana gitu loh. Dan dari itu pemanfaatan itu baru kira-kira hanya 30% yang termanfaatkan. Jadi sisanya itu masih sebenarnya belum diolah. Nah, dan juga dari apa yang saya ketahui dari seluruh program penyediaan infrastruktur untuk air minum ini, kalau idealnya dilakukan semua untuk mencapai cakupan bisa melayani seluruh rakyat Indonesia itu investasinya diperlukan sampai 5.000 triliun. Nah, itu kan suatu angka yang fantastis ya. Sedangkan pemerintah punya kemampuan yaitu paling maksimal hanya 20%, itu pun dalam kurun waktu yang cukup lama juga gitu. Nah, sehingga mau tidak mau pemerintah ataupun negara harus melibatkan swasta untuk membantu mempercepat penyediaan air bersih ini sekaligus juga untuk pemanfaatannya gitu. Nah, jadi yang perlu saya sampaikan bahwa dengan RPP yang justru semakin rigid sehingga malah menimbulkan ketidakpastian untuk seluruh sektor. Nah, bisa dibayangkan kalau swasta tidak boleh memanfaatkan air tersebut. Nah, terus nanti bagaimana industri makanan minuman, industri kimia, tekstil, hotel, restoran, dan sebagainya yang berbasis air. Ini kan apa mau ditutup semua gitu. Nah ini yang sebetulnya kita munculkan permasalahan ini ke publik, bahwa pemerintah jangan gegabah untuk membuat RPP yang seperti itu. Dan RPP ini diinisiatifkan atau menjadi koordinatornya kan dari Kementerian PU dan Perumahan Rakyat ya. Dan sebetulnya kalau dari Kementerian SDM juga mereka lebih netral, dan kalau dari Kementerian Perindustrian justru menentang, karena Perindustrian memandang bahwa ini memang sangat mengganggu iklim investasi dan akhirnya akan terjadi kemunduran yang sangat besar. Jadi pemerintah nanti pasti akan mengalami masalah dengan penyediaan air bersihnya sendiri maupun juga di dalam hal pemanfaatannya. Ya, itu pasti kata kunci adalah pelayanan kepada masyarakat yang menjadi bermasalah. Kedua adalah dari segi pendapatan pajak sendiri juga akan turun. Lalu ketiga adalah dari segi penyerapan tenaga kerjanya juga akan bermasalah, karena di makanan minumannya kan jumlahnya besar. Nah, itu. Jadi saya sendiri juga kurang begitu paham ya, kok bisa seperti rancangan seperti bisa keluar dari Kementerian PU itu, bagaimana ini akan kita telaah lebih detail itu masalahnya seperti apa. Demikian Haryadi Sukamdhani, saya Kiki Wijaya.